Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Na'idu ta'aluma wa ta'alib والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى ثم صلي أربع ركعات قبل العصر kemudian salatlah empat rakaat sebelum asar. Ini kalau diurut, kita telah membahas dua rakaat sebelum subuh. Yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan keutamaannya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yaitu dua rakaat qabliyah fajar atau sunnatul fajar. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kemarin kita bahas qabliyatul dzuhur. Ada empat rakaat qabliyatul dzuhur, ada empat rakaat ba'diyatul dzuhur. Ada yang mengatakan empat rakaat qabliyatul dzuhur semuanya muakkadah, dua rakaat ba'diyatul dzuhur muakkadah dan dua rakaatnya ghairu muakkadah. Tapi ada pendapat yang mengatakan dua rakaat qabliyatul dzuhur muakkadah, dua rakaatnya ghairu muakkadah, begitu juga ba'diyatul dzuhur. Dua rakaatnya muakkadah, dua rakaatnya ghairu muakkadah. Dan kemarin sudah diterangkan, dijelaskan beberapa hadisnya Nabi tentang keutamaan empat rakaat qabliyatul dzuhur dan juga delapan rakaat empat qabliyah dan empat ba'diyah yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nah, kali ini menerangkan menjelaskan tentang empat rakaat sebelum asar. Salat empat rakaat sebelum asar ini dikatakan oleh Imam Ghazali sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah dinyatakan oleh Imam Ghazali empat rakaat sebelum asar termasuk sunnatun muakkadah. Tapi menurut para ulama seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan empat rakaat sebelum asar ini ghairu muakkadah. Empat rakaatnya semuanya ghairu muakkadah. Tapi menurut Imam Ghazali itu adalah muakkadah. Karena Imam Ghazali mengatakan Rasulullah tidak merutini qablal asar seperti merutini dua rakaat qablal dzuhur. Tapi bukan berarti sering meninggalkan, enggak. Sering mengerjakan. Nabi sering mengerjakan daripada meninggalkannya. Sehingga Imam Ghazali tetap memasukkan qabliyatul asar itu dengan yang muakkadah daripada yang ghairu muakkadah. Tapi Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i mengatakan empat rakaat sebelum asar itu ghairu muakkadah. Sekalipun ghairu muakkadah, qabliyatul asar memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mengerjakan empat rakaat sebelum asar dengan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahimallahu imro'an. Allah merahmati imro'an seseorang. Dalam riwayat rahimallahu abdan, Allah merahmati imro'an, seseorang atau abdan, seorang hamba. Sholat, yang sholat arba'an, 4 rakaat gablal asri, sebelum asar. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati seorang hamba atau seseorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdoa Nabi Muhammad, beliau adalah afdalul khalqi, paling utamanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Dan seorang kekasih bila minta kepada yang mencintainya, enggak akan mungkin pernah ditolak. Seorang kekasih bila minta kepada yang dicintainya atau yang mencintainya, enggak akan mungkin ditolak. Ini Nabi Muhammad yang minta kepada siapa? Kepada Allah. Enggak mungkin ditolak oleh Allah. Karena itu Imam Ghazali juga memasukkan ini mu'akkadah demi untuk mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmat. Didoakan mendapatkan rahmat. Dan kita ketahui bahwa rahmat itulah yang bisa, atau satu-satunya yang bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sering kita sampaikan, bahwasanya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, umroh, dan yang lain sebagainya, ini tidak bisa membuat seseorang masuk surganya Allah. Jadi tidak ada satupun orang masuk surganya Allah karena amal perbuatannya, enggak ada. Dan tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Nabi telah menyampaikan di dalam hadisnya, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak akan ada satupun kalian masuk surga dengan amal perbuatannya. Nabi mengatakan dengan lan. Lan ini harfu nasbin wa nafyin istiqbal. Jadi tidak akan pernah ada selama-lamanya seseorang yang masuk surga dengan amal perbuatannya. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, sekalipun kau wahai Rasulullah, wala ana, sekalipun aku. Jadi Nabi pun masuk surga bukan dengan amal perbuatannya. Apalagi kita. Nabi aja kekasihnya Allah, gak masuk surga dengan amal perbuatannya, apalagi kita. Lalu terus apa? Kalau tidak dengan amal perbuatan, lalu apa yang membuat kita masuk? Illa an yataghammadani yallahu birahmati. Kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya, katanya Rasulullah. Katanya Rasulullah, kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Nah, kalau Rasulullah, enggak perlu ditanya, dikasih rahmat atau enggak. Diutusnya Nabi Muhammad itu karena rahmat, ya sudah jelas Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti maksudnya Nabi, seseorang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal perbuatannya. Lah sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, umrohnya kita, kebaikan-kebaikan yang lain itu untuk mengundang rahmatnya Allah. Kita gak akan mungkin bisa dapat rahmat kecuali melalui kebaikan-kebaikan, baik itu dari kewajiban atau dari kesunahan. Nah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang wajib ataupun yang sunnah, nah, ini bisa membuat kita mendapatkan rahmat. Nah, rahmat itu yang membuat kita masuk surga. Nah, karena rahmat itu tidak akan jauh, tidak akan terpisah dari kebaikan-kebaikan. Karena itu orang yang berbuat baik bisa mendapatkan rahmat. Inna rahmatallahi garibum minal muhsin. yakinin. Sesungguhnya rahmat-rahmatnya Allah itu garibun sangat dekat minal muhsinin dari orang-orang yang berbuat baik. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik untuk dapat rahmatnya Allah. Lah rahmatnya Allah ini tiket satu-satunya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana cerita Bani Israel. Bani Israel ibadah 500 tahun. Nah, ibadah 500 tahun ini enggak sedikit. Enggak sebentar, lama. Kita di pondok beberapa bulan menjelang liburan aja, wow, kelihatannya lama. Kapan liburan? Kapan liburan? Dekat Maulid, kapan preian? Lama kelihatannya, satu minggu itu kelihatannya lama, dua minggu kelihatannya lama. Lah apalagi ibadah. Lah Bani Israel ini ibadah 500 tahun. 500 tahun itu ibadahnya bukan umurnya. Kita sekarang ini, kita sekarang. Usianya umatnya Nabi Muhammad, usianya umatnya Nabi Muhammad itu 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ibadahnya mungkin dari 60 atau 70 tahun 5 tahun. Itu hitungan yang banyak. Hitungan yang banyak ibadahnya cuma 5 tahun. Sisanya dari 60-70 sisanya kemana? Kalau 60-55 kemana? 55 kemana? Jadi hitung umat Islam ini pada umumnya di Indonesia baru beribadah tekun, aktif, sholatnya aktif 5 waktu. Kebanyakan orang-orang itu baru usia 30, 35, 40 tahun baru aktif sembahyang sholatnya. Dulunya main sana, main sini ketika masih sekolah, gak pernah sholat. Ini umumnya ya, kita gak bahas ada yang sholat, ada itu sedikit, kebanyakan yang sekolah, gak ada yang sholat. Apalagi zuhur dan asarnya, gak ada yang sholat. Apalagi subuhnya, gak ada yang sholat, kebanyakan dari mereka, gak ada. Lakinya atau perempuannya, gak ada. Masa-masa sekolah, berapa tahun dia sekolah? SD, SMA, SMP, SMA, kuliah, berapa tahun itu? Hilang usianya. Sholat. Kemudian masa-masa kerja belum aktif sholat, baru aktif sholat ketika punya anak, bukan anak pertama, bukan anak kedua, anak keempat, anak kelima, atau usia 40 tahun baru aktif sholat. Berarti ibadahnya kalau di total ini cuma 5 tahun, itu pun hitungan banyak, bisa wake. Mungkin bisa jadi tidak 5 tahun dalam hidupnya itu 60 atau 70 tahun. Lah Bani Israel ini 500 tahun ibadahnya. Ibadahnya dia merasa ibadah 500 tahun ini cukup beli tiket masuk surga, cukup beli tiket masuk surga. Allah memerintahkan para malaikat, ya malaikati adkhiluhul jannah birahmati, malaikatku masukkan dia surga dengan rahmatku. Bani Israel ini kaget, heran, dengan rahmatnya Allah. Lah amal perbuatanku yang 500 tahun itu masa enggak cukup untuk beli tiketnya surga? Berkata dia kepada Allah, ya Rabb, bal bil amali. Ya Allah, masukkan aku surga ini dengan amal perbuatanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala nimbang, menunjukkan kepada dia amal ibadahnya yang 500 tahun ditaruh timbangan dengan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah di satu bola mata ini. Satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah di satu bola mata, diambil bola matanya, ditaruh timbangan. Kenikmatan yang ada di satu bola mata lebih berat dari ibadah 500 tahun. Lah kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah lebih berat, berarti amal perbuatannya ini enggak ada nilainya dengan kenikmatan-kenikmatannya Allah. Lah karena itu amal perbuatannya itu bisa membuat dia hanya mendapatkan rahmat. Dengan rahmat dia masuk surga. Lah kalau sudah seperti itu ya apa? masuk surga dia? Enggak, diperintahkan oleh Allah bahwa dia ke neraka. Kenapa? Dia mau masuk surganya dengan amal perbuatannya. Lah sedangkan amal perbuatannya enggak cukup untuk beli tiket. Untuk beli tiket yang termurah aja enggak cukup. Enggak cukup untuk beli tiket yang termurah, masukkan dia ke neraka. Mohon maaf dia, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya diampuni oleh Allah, masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kita mendapatkan doa dari Rasulullah, mendapatkan rahmatnya Allah. Hanya dengan apa? Sholat 4 rakaat sebelum asar. Enggak usah nunggu di Ubra, sholat dulu, sunnah. Enggak usah nunggu disuruh. Ini kesempatan doanya Rasulullah kita raih. Hanya dengan melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Enggak lama. Enggak lama kita sholat itu bukan yang baca Al-Quran 4 juz, 5 juz. Kita sholat Allah Allah kalau kita baca surat. Paling mau coba Fatihah toh sih. Lah kita mau baca surah Fatihah toh loh. Ngelakoni males. Nah, kenapa? Sedangkan ini adalah paling penting untuk kehidupan kita depannya nanti. Yaitu di akhirat. Kita ibadah enggak banyak. Kebaikan enggak banyak, ketaatan enggak banyak. Dengan hanya sholat 4 rakaat mendapatkan doanya Nabi. Dengan doanya Nabi, mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan rahmat sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dirahmati oleh Allah seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka Imam Ghazali mengatakan, fajtahid, berusahalah. An yanalaka, kamu mendapatkan doa-hu sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusahalah dirimu mendapatkan doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaghil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablah. Jangan kamu sibukkan dirimu setelah asar kecuali seperti yang telah disebutkan. Yaitu jangan sibukkan setelah asar kecuali dengan mencari ilmu, membantu umat Islam, membaca Al-Quran, atau yang lainnya dari kebaikan. Jadi jangan sibukkan waktu setelah asar kecuali dengan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para salaf itu kalau asar, setelah asar mereka bikin roha. Bikin roha, nanti lihat tempat-tempatnya para aulia. Tempat-tempatnya para aulia, mereka membuat roha setelah asar. Di Gresik ada roha ba'dal asar. Ada roha pagi, ada roha sore. Mau gak mau, ada roha pagi, ada roha sore. Kenapa? Memang waktu yang afdal itu kedua-duanya itu. Lihat di mana-mana. Ada ba'dal asar. Di Solo, ada ba'dal zuhur, ada juga ba'dal asar. Menjelang maghrib. Kenapa? Memang itu kebiasaan. Karena memang diajarkan oleh para ulama untuk mengerjakan waktu-waktu yang mulia itu untuk mencari ilmu, untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, dan yang lain sebagainya. Wala yang bagi antakuna awqatuka muhmala, jangan sampai tidak semestinya, tidak pantas waktunya kamu muhmala. Muhmala itu tertinggal, tidak ada faedahnya. Muhmala itu sia-sia. Jangan sampai waktunya kamu terbuang sia-sia. Nah, tidak pantas, tidak semestinya waktunya kamu terbuang sia-sia, tidak berfaedah. Seperti kemarin kita jelaskan ba'dal asar itu makruh tidur karena menyebabkan gila. Para ulama berkata, tiga Allah memurkainya. Tiga hal Allah memurkainya. Di antaranya apa? Naum bin nahar min ghairi sahar bil lail. Tidur di waktu siang tanpa bangun malam, tanpa ibadah di waktu malam. Jadi khususnya ba'dal asar ini atau pada umumnya jangan sia-siakan waktu kita. Di dalam hidup jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita. Tidak ada faedahnya. Karena kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan yang tidak berfaedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang, yaitu ia meninggalkan yang tidak menguntungkan. Jadi apapun yang tidak menguntungkan, yang tidak berfaedah dia tinggalkan. Itu berarti Islamnya baik. Islamnya bagus. Begitu juga waktu dalam hidup. Jangan pernah kita sia-siakan waktu hidup kita. Jangan pernah sia-siakan lewat waktu dari hidup kita tidak berfaedah. Jadi jadikan setiap waktu kita memiliki faedah, memiliki keuntungan. Jadikan setiap waktu kita memiliki keuntungan. Fatashtaghil fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Maka sibukkan setiap waktunya kamu. Gunakan setiap waktunya kamu dengan yang baik, ya. Dengan ukuran kadar kemampuan kita dari kebaikan dan ketaatan. Waktu dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain atau perkataan yang lain, waktu itu adalah nafasun min anfasik jauharatun la qimatalah. Satu nafas dari banyaknya nafasnya kamu, satu nafas dari banyaknya nafasnya kamu itu adalah permata yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa memiliki nilai. Kenapa? Tidak akan mungkin ada yang mampu. Tidak akan mungkin ada yang mampu membeli atau mendapatkannya. Lah satu nafas itu dari waktu kita. Satu nafas itu dari waktu kita, berarti satu nafas kita hirup dan kita keluarkan, hilang pula waktu dari kehidupan kita. Ukuran satu nafas tadi itu. Kan gitu ya, paham gak? Jadi satu nafas kita masukkan dan kita keluarkan, dengan ukuran itu hilang juga waktu dari kehidupan kita. Jadi setiap nafas berarti berkurang waktu kehidupan kita, setiap nafas berkurang waktu dari kehidupan kita. Dan itu gak bisa dibeli oleh siapapun, gak akan ada yang mampu. Kenapa? Sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Coba kita bayangkan. Di dalam kitab Nafahatul Ramdhaniyah, kita dikasih pemikiran. Satu menit itu 60 detik. Satu menit 60 detik. Dalam 60 detik, mungkin kalau kita mau bisa membaca dari surat Al-Ikhlas lebih dari 10 kali. Pas jarum detik tepat di 12. Coba kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Berapa kali kita akan selesai dari Qul Huwallahu Ahad sampai jarum detik itu kembali ke 12 lagi. Mungkin lebih dari 7, lebih dari 10. Baca nyantai, tidak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau kita baca dalam 1 menit berapa kali? Sedangkan ketika kita baca 3 kali, pahalanya menyamai menghatamkan Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu pahalanya menyamai sepertiga Al-Qur'an satu kali. Kalau 3 kali berarti seperti hatam Al-Qur'an. Lah berarti kalau kita tinggalkan waktu kita tidak berzikir, tidak melakukan kebaikan, hilang banyak keuntungan. Hilang banyak keuntungan, mau tidak mau itu pasti. Tapi kita mungkin tidak merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Kenapa? Kita tidak mengetahui. Karena itu kita tidak mengetahuinya. Bayangkan, seringkali kita ingin yang memiliki kesempurnaan dalam kenikmatan. Kesempurnaan dalam kenikmatan penduduk surga itu. Nikmatnya enak sudah, luar biasa. Bisa kita bayangkan, inti petik buah di surga. Satu buah inti petik ini. Jadi satu tangkai. Dari tangkai itu langsung keluar dua kali lipatnya dari apa yang kita ambil. Enak enggak? Enggak nunggu berbuah lagi inti. Inti kalau metik mangga, inti ambil mangga, inti makan mangga, habis mangga itu, inti mau ngambil dari tempat yang sama, nunggu berbulan-bulan inti. Nunggu berbulan-bulan. Itu kalau mateng. Kalau enggak rusak. Kan gitu. Tapi di surga enggak pakai nunggu, inti petik langsung keluar, dua kali lipatnya. Di surga enggak perlu kita berdiri. Enggak perlu kita beli bahan dari apa yang kita inginkan. Duduk tok. Hanya terlintas dalam hati kita ingin A muncul di depan kita, tersedia. Enggak perlu kita beli bahan-bahannya, misalnya bawang merah, bawang putih, bawang pre, ini itu enggak perlu. Duduk di tempat kita, kita sudah mendapatkan yang siap. Ternyata ada orang-orang yang di dalam surga itu menyesal, sedih, merasa kehilangan, kerugian. Apa sebabnya? Terlewat waktunya di atas dunia, tidak ingat Allah. Seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa ala sa'atin marat alaihim lam yadkurillaha ta'ala fiha. Tidak merasa rugi penduduk surga di dalam surga. Tidak merasa menyesal penduduk surga di dalam surga kecuali karena beberapa saat tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Bukan banyak saat, hanya beberapa saat. Hanya beberapa saat terlewat dari kehidupannya tidak ingat Allah, membuat menyesal, membuat rugi. Bisa kita bayangkan, itu dalam surga. Di dalam surga, masih menyesal, masih merasa rugi, terlewatnya beberapa saat. Nah, kita berapa saat yang kita buang? Bukan beberapa saat yang kita buang, yang kita lalaikan, yang kita tinggalkan. Ribuan saat. Ratusan ribu saat kita tinggalkan. Tidak berzikir, tidak ingat Allah, tidak melakukan kebaikan, tidak ada keuntungannya di dalamnya. Na'udzubillah min. Karena itu di sini kita diingatkan, jangan biarkan waktu kita tertinggal atau terbuang sia-sia. Lakukan, kerjakan di setiap waktu kita yang menguntungkan. Yang menguntungkan dengan ukuran waktu yang ada dari milik kita, dari kehidupan kita. Baliam bali dan semestinya antu hasiba nafsak. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita bisa menjaga waktu dengan baik dan mudah-mudahan tidak terlewat waktu dari kehidupan kita kecuali untuk kebaikan, ketaatan dan ibadah dan mudah-mudahan waktu yang terbuang bisa kita gantikan di kemudian harinya diberikan oleh Allah gantian untuk kemudian harinya sehingga tidak membuat kita menyesal di dalam surga. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.